Afan Ustaz, saya berdagang kaki lima di suatu wilayah yang di situ terdapat orang yang menguasai wilayahnya, itu preman Ustaz. Setiap bulannya menarik iuran pada para pedagang dan di sekitarnya. Apakah ini merupakan kemungkaran? Iya, jelas kemungkaran. Yang jadi masalah, bisakah Anda meredamnya? Kan gitu. Bisakah meredamnya? Baik para pedagang. Loh kok diem? Bisa enggak? Ngelawan begitu. Bisa enggak? Loh kok diem? Loh, bisa-bisa aja. Mungkin aja bisa. Tapi ketika antum bisa melawan, besar enggak kemaslahatannya? Atau kadang kamu melawan akan muncul mungkar yang lebih besar lagi. Jadi kalau kamu mengatakan sementara ini Ustaz enggak bisa ngapa-ngapain Ustaz. Ya wes, di hati antum mengatakan perkara yang mungkar. Terus piye? Kepengen dagangan apa enggak? Pengen dagangan. Yaitu dengan amat sangat terpaksa kamu keluarkan sedikit uang untuk dia. Ada apa? Kamu nggak ribau dengan itu. Terus sekedar untuk lepas dari kejahatan-kejahatan dia. Nggak kepikir cari wilayah yang lain yang nggak ada premannya. Pindah tempat yang lainnya. Ono mana premannya? Pindah lagi yang lain. Ono mana premannya? Ya mau dikuasai oleh mereka semua. Kalau antum mampu mencegah kemungkaran, cegah kemungkaran tadi. Walaupun minimalnya antum saja yang takuti, misalkan gitu ya. Antum misalkan punya kemampuan, tapi jangan macam-macam ya. Antum pertimbangkan masa-masa. Misalkan antum orangnya masya Allah jago gitu ya. Datang preman, malah maaf saya nggak memberi. Kalau ini undang-undang pemerintah akan saya kasih. Tapi kalau untuk berbeda dengan cara itu saya nggak memberi. Kamu diam aja. Kamu lawan akhirnya. Kamu jagoan. Misalkan begitu. Misalkan anak buahnya maju, lumpukan. Metu iki jagoan preman sing asli metu iki. Keluar ini. Tamat-tamat gitu. Kamu santai aja. Teruskan dagangannya gitu. Mohon maaf Pak, enggak bisa. Kalau dari undang-undang pemerintah saya kasih. Tapi kalau begini mohon maaf. Mohon maaf. Kalau baik-baik Bapak tak kasih dagangan saya jual bubur, tak kasih bubur saya. Mawan, sudah, kamu jagoan, kamu lumpuhkan dia. Kasih pelajaran sama satu orang ini. Wah, langsung takutan sama antum, dia takut. Ya sudah, Zen, itu antum ingkar lumpuhkan. Pas antum begitu nggak ada masalah, untuk antum aman. Yang lain dipalak sama dia. Ya sudah, selesai. Untuk saya jangan. Kalau itu bisa lebih daripada itu, yang di wilayah sini jangan macam-macam, cari yang lain. Kalau tidak, misal, mungkin aja begitu. Tidak bas. Yang penting nggak memunculkan fitnah lebih besar lagi. Gimana lagi Evan kondisi? Gak dagangan konoma isya, katanya pangan opo kan gitu ya. Dagangan kondisinya kayak gini, ya sudah. Dari perkara itu gak mungkin kan, ya sudah. Atau mingkat dengan hati, mau kasih selesai urusan. Jangan jadi perkara. Apakah boleh penguasa menghukum mati pelaku kemungkaran sedangkan pelakunya adalah muslim? Tergantung kemungkarannya dan tergantung efek negatifnya di tengah-tengah masyarakat. Coba difahami ya, ini namanya mungkin hukum had, mungkin hukum takzir. Kalau hukum had itu hukum-hukum yang memang ada dalam syariat. Rajam. Itu mati orangnya itu. Apakah dia orang kafir? Tidak. Berzina itu muslim, dia fasik. Dosa besar dia. Tapi dirajam. Mati dia kan. Ya dilaksanakan itu hukum had. Atau hukum ta'zir. Di dalam Islam tidak ada hukumannya. Hukum ta'zir itu hukum dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Ada gembong narkoba. Kelas kakap ini sudah. Wah, sudah mengerikan sudah ini. Sudah kena proses dihukum mati. Itu haknya pemerintah. Walaupun dia muslim. Dia punya hak untuk itu, namanya hukum ta'zir, untuk meredam fitnah tengah-tengah masyarakat atau kejahatan tengah-tengah masyarakat. Kaum teroris. Bikin aksi teror. Ketangkap. ini membahayakan ini. Eksekusi. Labas. Walaupun ini seorang muslim. Ini semua kembali pada kebijakan pemerintah. Hukum had atau hukum ta'zir. Fungsinya untuk meredam fitnah tengah-tengah masyarakat. Yang ini dia tidak berdosa. Dapat pahala malah. Tapi kalau kemudian mengeksekusi mati dengan tanpa udzur syar'i atau dengan tanpa bab syar'i, maka dia berdosa dengan itu. Seperti membunuh seseorang barakallahu. Artinya yang dieksekusi mati tidak hanya orang yang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Sudah beberapa tahun ini kami menerapkan tahdir kepada MLM dan sampai sekarang mereka masih biasa berjalan masing-masing. Apakah tahdir terus berjalan dan sampai kapan? Sampai mereka taubat. Fungsi tahdir itu banyak. Yang paling penting terkait dengan antumnya. Antum melaksanakan ibadah kepada Allah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ini termasuk nahi munkar. Antum ibadah kepada Allah dengan menerapkan al-wala' wal-bara'. Ini adalah al-bara'. Antum beribadah kepada Allah dengan tahdir ini tadi. Ini adalah ibadah kepada Allah, perkara yang sangat besar terkait dengan antum. Yang keempat, untuk wiqayatul ummah. Menjaga, membentengi umat dari pemahaman-pemahaman mereka yang menipu. Empat poin ini kemaslahatan sangat besar. Ada poin yang kelima terkait dengan merekanya. Merekanya sadar dari penyimpangannya. Difahami ya? Banyak. Banyak sekali maslahatnya. Ketika satu kemaslahatan tidak tercapai, bukan berarti gugur. Lanjutkan dengan poin-poin yang lain. Minimal empat poin pertama tadi itu. Barakallahu. Difahami ya? Sampai kapan? Sampai bertaubat kepada dengan taubat dan nasuha. Nah, sebagian mereka, terutama dari kalangan haula ini roja'iyun, ketika pembahasan masalah tahdir, masalah hajr, selalu yang mereka sebutkan kemaslahatan yang kelima tadi. Maslahat yang terkait dengan pihak yang dihukum. Kalau dihukum tadi tidak tobat-tobat, ya sudah. Jangan lagi tahdir, jangan lagi hajr. Gugur yang namanya hajr atau tahdir. Ada khotok. Kesalahan besar. Minimalnya dengan hati. Namun gugur. Tahdir dengan hati, hajar dengan hati, ikal muka dengan hati, barok dengan hati. Ngomong syukur. Difahami insyaAllah ya? Nah, dan banyak empat poin kemaslahatan yang pertama yang tercapai untuk antum dan untuk umatnya antum. Satu poin enggak tercapai, gugur semuanya. Kesehatan ya. Allah musta'an. Dan itu merupakan penyimpangan mereka dalam bab tahdir ini tadi. Kesalahan pemahaman terkait dengan bab tahdir tadi. Kalau sudah mengingkari dengan hati, tapi masih tidak bisa, bagaimana? Loh, kok tidak bisa? Wah, bahaya. Kalau kamu tidak bisa, berarti kamu itu mencintai kemungkaran tadi. Kamu mencintainya, kamu menyukainya, kamu wah malah mendukungnya, ridho dengannya. Itu kemungkaran yang paling besar. Bahaya. Bagaimana? Lah itu membahayakan imannya antum. Paham ya? Nah, kalau enggak bisa ikut hati, nanti kamu mencintai Allah Nusa. Apakah termasuk ingkar mungkar sebagai admin mengeluarkan anggota grup media sosial dikarenakan salah seorang dari anggota melakukan penyimpangan-penyimpangan manhaj atau kemaksiatan, padahal di media tersebut sering sampaikan nasihat dan segala macam. Kalau dirasa itu besar kemaslahatannya dari nasihat dan segala macam menunjukkan penyimpangannya lebih jauh, maka dikeluarkan. Barakallahu. Yang mengerti adalah anggota yang ada. Kita punya beberapa anggota grup, terutama grupnya para santri alumni pondoknya kita orang. Kita bikin grup. Kita yang ngawasi. Kalau ada yang belum masuk ya berarti dia mungkin tidak punya WA dan segala macam. Ada yang masuk. Ada beberapa yang balik lo. Ada yang balik lo. Nonton mustahil. Hanya dikeluarkan. dikeluarkan. Jadi sudah enggak dianggap lagi sebagai santri. Barakallahu fikum. Dan dikira asal mengeluarkan enggak, itu sudah kita upayakan. Dan seringkali mesti langsung pada saya. Mereka nyerang saya dulu, macam-macam, kacang, nih, bantal lagi, nih. Karena kebanyakan mereka itu sok pinter, saya katakan itu sok pinter. Baru mendapatkan beberapa informasi, sudah pokoknya gurunya digoblok-goblokan sama dia. Ini enggak punya ilmu, ini mukallid ini, mesti dikaitkan dengan Salukman mesti. Ini mukallidnya Lukman, Abdu, Pembiu dan segala macamnya. Ya, gimana lagi, gini-gini lagi. Nih buktinya. Nih. Oh, ini orang enggak jadi bicara lagi sudah ini. Ya sudah. Sampaikan ke admin, Jabir ke admin. Nah, keluarkan. Sudah, keluarkan. Kok dikeluarkan? Ada yang tanya di grup, kok dikeluarkan? Saya yang ngomong, dikeluarkan karena gini. Nasbi. Guru ini dewe dibilang mukallid, dibilang muta'assif, dibilang goblok, dibilang ya Allah rabbilak. Wah, luar biasa ini. Ya, bukan sih itu aja sih. Cuman dikasih tahu. Nih, ucapan kamu ini, ucapannya halabiyin, ucapannya hizbiyin. Gak ngerti kalau dia salah. Berarti saya salah, Ustaz. Duh, ucap goblok. Ini kok dijerati loh ya. Kamu tuh dikasih tahu sama guru kamu, ucapan kamu tuh menyimpang. Kok malah gak terima dikatakan salah gitu. La haula wala quwata illa billah. Ngomong lagi gini, dikasih tahu dengan bahasa-bahasa sindiran, bahasa-bahasa enggak langsung. Kamu mudeng-mudeng kok tak goblok mana ini? Hey, sampai dikasih bahasa yang keras, yang kasar loh, padahal. Enggak paham-paham. Kayaknya nyambung. Oh, ini orang sudah memang enggak beres orang ini. Ya sudah. Admin, set. Itu banyak tanya. Loh, set. Apa sudah dinasihati? Sudah. Pengen tahu? Sudah, langsung aja di apa namanya? Screenshot gitu ya. Di forward. Nih. Nah. Itu. Belum. Ya iya Allah, Ustaz. Ya iya. Nah, sama saya aja kayak kita sama ente. Ya sudah. Tambah entek ngamek kan sama dia. Iya. Ada keluar. Saya tipikalnya orangnya padahal main perasaan lah ya, Pak. Enggak enakan sama enggak enakan gitu ya. Pas hari. Apa tambah kayak gini? Oh, enggak gini orang ini berarti. Hah. Sudah, anak enggak tanggapi dia. Boros lagi gini, enggak tanggapi. Ustaz marah ya? Enggak tanggapi. Ustaz mentahdir saya ya? Enggak saya tanggapi. Sudah, buang, sudah. Ngerti dia. Tapi enggak saya blok dia. Loh kenapa? Sebagai bukti. Nih. Ya sudah, kalau begitu modelnya keluarkan, jangan kamu simpan, jangan kamu pelihara. Nanti grupnya itu grup-grup penyakit. Nanti pada ribut jidal, ribut karpe dewe, antar para ikhwah gara-gara satu orang ini. Set, afwan, minggir. Dibersihkan. Ini orang kepenak, ya sudah. Grup yang lama, biarkan. Bikin grup yang baru, yang ini gak ada orang. Itu diantara cara lain untuk itu dengan cara yang lebih halus. Itu yang kita lakukan di kalangan para asatidah gitu. Kan dari tahun ke tahun kan banyak yang ada beberapa berkelimpangan kan. Nah, sekarang kan juga ada berkelimpangan kan. Dulu kan satu grup, tidak, yang lama dibiarkan. Bikin grup yang baru. Ya enggak ada. Tapi dipantau yang lama ini. Dia masih ada enggak? Oh, masih ada. Ya sudah, sekali dikasih postingan-postingan yang nasihati dia. Terus. Tetap aja kayak gitu balik lo ya sudah. Mau apa lagi sudah. Dengan cara bikin grup yang baru. Banyak cara untuk itu barulah. Dan biro lagi. Saya mau tanya sama Atum nih masalah hadir. Start di tempat Ana, ada sebuah makamnya wali yang selalu diziarahi atau dimintai barokah. Bolehkah Ana ingkarul munkar dengan membuat tulisan dilarang meminta-minta kepada kuburan di makam tersebut, Ustaz? Tambah sepengetahuan kepala desa. Ayo, kira-kira bermaslahat atau kamu justru fitnah? Bukan diam. Jawaban, atau yang meresapi, atau termasuk Bilatul Aulia. Kira-kira, oh bakal diusir, sopo iki, Kalau bahasanya mungkin landai, mungkin dibiar para orang sinting. Padahal begitu pada kata mereka. Tapi kalau benar provokatif, dilarang meminta kepada makam wali, syirik. Wah, itu sudah kaget mereka yang sinting sudah. Siapa ini? Diusut ini. Siapa ini saya ini? Maka semua yang mereka katakan sebagai Wahabi akan kena. Tidak satu orang yang kena. Semuanya akan diusut. Apalagi kalau sudah makamnya wali yang punya orang yang fanatik dengan orang ini, sudah ya. Siap-siap aja sudah. Itu namanya golek perkoro. Corak-corak pergi. Tidak tanggung jawab. Allahul musta'an. Naam. Allahul musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Minimalnya ya, kalau kita ingkar lemukar, face to face, orang per orang. Jadi gak mungkin secara kelompok. Ada yang datang, nanya-nanya, atau ngerti ini orang kok bisa dikasih tahu, dikasih ilmunya, dikasih nasihat. Person gitu ya, itu mungkin. Ini kalau langsung merekanya, setengah mati ya. Sehingga kalau gak mungkin dengan tangan, gak mungkin dengan lisan, minimal dengan hati, hati minta ridha dengan itu semuanya barakallahu. Wis ya, sambil lagi. Masya Allah. Loh. Masya Allah. Sebelumnya Afan Ustaz, saya ingin bertanya. Saya sering melihat para ikhwan membawa keluarganya dengan menumpuk penumpang di kendaraan roda duanya, motor. Masya Allah. Itu motor ini, dia anak lima. Selain hal ini dilarang dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 29 pasal 106 ayat 9. Masya Allah ya, luar biasa. Luar biasa. Hal tersebut dapat membahayakan keselamatan bagi penumpang itu sendiri maupun pengendara lain jika terjadi kecelakaan. Ditambah lagi pelanggaran lain dengan tidak mengenakan helm untuk anak-anaknya atau bahkan istrinya. Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 8. Masya Allah. Iya, ini bagus ini aja ya. Diterima saja. Jadi antum harus agak sedikit waspada dalam perkara seperti ini. Jadi jangan membahayakan ya. Tapi kalau mungkin jaraknya enggak terlalu jauh, aman insya Allah. Tapi kalau sampai jauh-jauh, tengah kota, segala macam, ke tempat-tempat yang tertib lalu lintas dan segala macam, ahsan jangan. Dan memang jangan. Ikuti peraturan yang ada, dikarenakan itu semua untuk kemaslahatan bersama dalam perkara yang mubah. Barakallahu fiik. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bissawab. Ya. Kita tidak suka dan ada rasa benci terhadap penyimpangan dan bid'ah. Kita tidak suka duduk bersama dengan mereka, bercengkrama dengan mereka. Tidak mau mendengarkan kajian yang disampaikan oleh orang yang menyimpang tadi. Lebih suka majlis dengan ahlu sunnah. Apakah sikap demikian termasuk hizbiyah? Bukan. Itu termasuk al-wala wal-furu' yang benar. Ya harus begitu memang. Atau menjauhi penyimpangan dan orang-orangnya. Antum jauhi kemungkinan dengan orang-orangnya. Jangan bergaul dengan mereka. Bergaul dengan orang yang soleh, bertakwa kepada Allah di atas sunnah dan orang-orangnya. Betul. Bagus. Semata-mata bagus. Barakallah. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. bolehkah makmum yang masbuk menjadi imam sholat bagi orang yang baru datang dan menjadikan dia sebagai imam? Ini mungkin dikasih dua gambaran sekaligus. Yang pertama adalah ada dua orang sama-sama masbuk, pas jejer, sama-sama masbuk. Begitu imam selesai, mereka sudah berdiri meneruskan sholatnya. Yang ini selesaikan masing-masing. Tidak perlu satu imam, satunya makmum. Enggak ada sunnah. Dipaham ya? Dipaham ya? Karena sama-sama masbuk jadi makmum. Selesaikan masing-masing sholatnya. Kata yang kedua, ada satu orang yang masbuk, imam selesai sholat. Ada orang yang baru datang ini. Baru datang, ada orang yang masih masbuk meneruskan sholatnya. Dia ikut di situ. Labas, tidak ada masalah ikhwan. Tapi yang lebih afdal ialah dia mencari orang lain untuk menemani dia. Yang sudah selesai sholat, ayo nemani saya. Sodakoh. Sodakoh nemani dia. Atau dia menunggu jamaah yang lain yang masbuk, bikin jamaah yang kedua. Menurut pendapat yang membolehkannya. Atau dia cari masjid yang lain yang masih belum selesai jamaahnya. Atau dia pulang ke rumah untuk jamaah dengan keluarganya. Itu poin-poin yang lebih afdal barakallahu fikum. Tapi ketika dia langsung makmum di belakangnya masbuk tadi, tidak ada masalah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang saya utarakan ikhwan, yang lainnya wallahu a'lam bis-shawab. Makomnya kurang tepat untuk menjawab. Sementara cukup, semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.